Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم يا أيها الفضلاء من الذين إذا أذنبوا استغفروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة جعلني الله وإياكم من السعداء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, guru kita hafizahullah taala, setelah beliau membuka dengan khutbatul hajah memuji Allah subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar kita orang-orang yang mulia ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala termasuk bagian orang-orang yang apabila mereka berdosa banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian diuji bersabar, dan apabila diberi dikasih rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur. Karena tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan seseorang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang bahagia. أيها الأخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى ابتلانا وامتحننا واختبرنا في هذه الحياة بامتحان وابتلاء عظيم، والناس أمامه بين اثنين: إما ناجح ومفلح في هذا الاختبار والامتحان، وإما خاسر والعياذ بالله. والنجاة عند الله عز وجل معلقة بالنجاح في هذا الاختبار الذي يوفق إلى النجاح في هذا الاختبار فليبشر بالخير، فإنه قد حيزت له السعادة بحذافيرها. حاضرين ان رحمه الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita, memberikan kita cobaan dalam kehidupan dunia ini dengan ujian yang sangat besar. Manusia menghadapi ujian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemungkinan dia akan lulus dan sukses dan berhasil menghadapi ujian tersebut. Kemungkinan yang kedua, dia akan merugi waliyadzubillah. Dan tentu keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan dan keselamatan hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung pada kesuksesan dan kelulusan kita menghadapi ujian yang ada di dunia ini. Maka orang-orang yang diberikan taufik untuk sukses, untuk selamat, untuk lulus dalam ujian tersebut berarti mereka lah orang-orang yang menggapai dan mendapatkan seluruh bentuk kebahagiaan. Amma hadzal imtihan ya ayyuhal ikhwa fa innahu bi'thatun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ألا فلنعلم أن الله امتحن الناس جميعهم منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة كلهم اختبرهم الله عز وجل وامتحنهم وابتلاهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا, هذا حديث قدسي وهو حديث طويل, الشاهد فيه جملة نريد أن نقف عندها في هذه الليلة إن شاء الله. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي الصحيح, إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك, إنما بعثتك لأبتليك, امتحان للنبي صلى الله عليه وسلم هل بلغ البلاغ المبين أم لا. ولا شك ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين, ونشهد الله على ذلك. أما الأمر الثاني فإنه الأمر المتعلق بنا, وهو أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم امتحان واختبار لنا معشر الناس جميعا, كما ذكرت منذ بعثته وإلى قيام الساعة, إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. حاضرين برحمة الله سبحانه وتعالى. Adapun ujian tersebut adalah yaitu diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji seluruh manusia sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya kiamat, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadith Iyadh Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah diriwayatkan oleh beliau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadith qudsi yang panjang. Syahid yang menjadi bukti di dalamnya adalah yang perlu akan kita kaji pada kesempatan malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadith qudsi yang sahih ini, apa kata Allah azza wa jalla, sesungguhnya aku mengutusmu ya Muhammad untuk menguji kamu, dan dengannya juga aku menguji orang-orang dan menguji manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku utus engkau untuk mengujimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diuji oleh Allah azza wa jalla. Apakah Nabi kita alaihi salatu wasallam telah menyampaikan seluruh agama ini dengan terang benderang dan sempurna? Tentu jawabannya tidak diragukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh urusan agama ini, dan kita bersaksi akan hal tersebut. Adapun poin yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wa jalla ujian bagi kita seluruh manusia. Sebagaimana yang telah disebut oleh Allah azza wa jalla bahwasanya nabi adalah sebagai ujian bagi kita sejak diutusnya beliau sampai tibanya hari kiamat kelak. Idzan ya ikhwata, Hadzal haditsul 'azhim yubayyin lana ghayataka fil hayati ya Abdullah wa ya Amatullah. Hadhihi ghaya 'azima yajib an takuna nasb 'aynik. اكتبها في عقلك وقلبك وتأملها كل يوم. فوظيفتك في هذه الحياة ذات الأيام المعدودة والأنفاس المحدودة ليس أن تأكل، ليس أن تشرب، ليس أن تكتسب المال، ليس أن تعمل في التجارة، ليس أن تتوظف، ليس أن تتزوج. هذا كله يأتي في رقم 2 في الخلف. وظيفتك في هذه الحياة هي أن تنجح في هذا الامتحان، أن تحقق الأمر الذي أوجبك الله سبحانه وتعالى، أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، وهو أنك تنجح في هذا الامتحان. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وأكثر الناس مع الأسف الشديد لغفلة، غافلون عن هذه الحقيقة، أنه يعيش في هذه الحياة لكي يكون عبدا لله ولكي يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس منذ أن يصبح وإلى أن يمسي ليس لهذه الحقيقة في وقته، في عمله، في اهتماماته، ليس لها أي أثر. المهم الأكل، والمهم الشرب، والمهم الاستمتاع، ويغفل عن أن هذه الحياة مجرد فترة مؤقتة، وعن قريب سنغادرها جميعا. سيجازينا الله سبحانه وتعالى على ما عملنا. هناك ستكون النتيجة، هل نجحنا في الاختبار أو العياذ بالله فشلنا؟ نعم. حاضرين رحمة الله سبحانه وتعالى. Dengan demikian bahwasanya hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita apa tujuan kita dalam kehidupan dunia ini. Tujuan yang agung ini wajib kita jadikan di hadapan pandangan kita, di hadapan mata kita. Catat dia, perhatikan dia, renungi dia setiap hari. Karena ingat, bahwasanya hari-hari yang akan kita lalui tidak lama. Ada waktunya, kemudian napas kita pun terbatas. Kita di dunia bukan semata-mata tujuan untuk makan, minum, bekerja. Itu dan ini tidak. Ini adalah nomor 2. Tetapi ingat, tugas yang paling agung dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita bisa sukses menghadapi ujian yang telah diperintahkan atau yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sukses? Karena perkaranya adalah kebanyakan orang lalai dari tugas dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di muka bumi ini. Yang mana kita mengetahui tugas kita hidup di muka bumi ini, bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Kemudian kita bagaimana berittiba, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara yang sangat penting kita bekerja, ngurus ini, ngurus itu. Tidak. Bukan untuk makan, untuk minum. Tidak. Karena ingat, kehidupan dunia ini hanya sesaat saja. Ada waktunya. Kemudian setelah itu kita akan tinggalkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan balas kita kelak di akhirat. Maka apa kira-kira hasil dari ujian dan tes kita dunia ini? Apakah keselamatan atau kerugian? Waliyahdubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Soal al-an, kaifa yanjahu al-insan fi hadha al-imtihan? Kaifa yanjahu fi hadha al-imtihan? Qulna inna ba'that an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ibtila'un wa ikhtibar wa imtihan lin-nas, wa al-su'al kaifa yanjahu? الجواب عن هذا بأمور. أولا، الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، وأن رسالته عامة للثقلين الإنس والجن، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا إيمان بالله إلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول يشتمل على أربعة أشياء: الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، هذه العقيدة يجب أن تكون راسخة في القلوب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الإيمان بأن رسالته عامة للثقلين الإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود، خرجه مسلم في الصحيح. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والإيمان بأنه لا يمكن أن يكون إيمان بالله إلا إذا قرن بالإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. والله إن جميع الطرق إلى الله لمسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا حكم وهو الذي لا يبدل القول لديه، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يقبل الله إيمانا ولا عقيدة ولا عبادة ولا عملا صالحا ما لم يكن مقرونا بالإيمان والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا أمر قطعي يجب أن يستقر في نفوسنا جميعا، وهو أن كل الناس خاسرون وكل الناس ضالون إلا من أيقظه الله عز وجل وأحياه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الناس موتى إلا إن أنقذهم الله إلا إذا أيقظهم الله وأنقذهم وأحياهم بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومسلمين برحمة الله سبحانه وتعالى، pertanyaan akan datang di sini. Bagaimana kita bisa lulus dan sukses dan selamat dalam ujian tersebut? Kita sudah katakan bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ujian bagi kita semua. Bagaimana kita bisa selamat? Jawabannya adalah dengan mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dan membawa kebenaran. Dan risalah beliau umum untuk jin dan manusia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Dan tidak ada iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dibarengi dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari jawaban ini terkandung 4 poin 4 perkara. Yang pertama, kita imani bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, tidaklah Muhammad itu melainkan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai kasih sayang bagi seluruh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia, yang merahnya ke, yang hitamnya ke, semuanya. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Tidak pernah akan ada nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, yang artinya tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul dan dia juga khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian yang keempat, tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dibarengi dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, bahwasanya seluruh jalan tertutup rapat untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah keputusan. Tidak ada yang bisa dirubah apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, yang artinya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kami telah siapkan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan. Maka diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar ujian bagi kita, sebagaimana telah disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar aku diutus, baik itu Yahudi atau Nasrani, lalu dia tidak beriman terhadap apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku, melainkan dia pasti menjadi penduduk neraka. Oleh karena itu, amalan apapun, perbuatan apapun, kalau tidak dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ittiba kepada beliau, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini wajib tertanam di hati-hati kita, di setiap jiwa kita, bahwasanya seluruh manusia berada dalam kerugian, seluruh manusia berada dalam kesesatan, kecuali orang-orang yang dihidupkan hatinya, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, terimalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, kabulkanlah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kalian diseru menuju apa yang menghidupkan kalian. Dengan demikian, seluruh manusia ini berada dalam kematian kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjawab panggilan Allah dan menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثاني محبته صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة تفوق محبة كل شيء إلا محبة الله. أما من المخلوقين فيجب وجوبا عينيا على كل واحد منا معشر المسلمين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ووالدته وأبنائه وزوجه وأصحابه بل والناس أجمعين بل ومن نفسه التي بين جنبيه. في الصحيحين Qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Wallah, lan tu'min al-iman al-wajib alayk hatta yakuna hadha an-nabiy al-karim sallallahu alayhi wa sallam manzilatuhu fi qalbika hadhihi al-manzilah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sangat besar, yang melebihi kecintaan kita terhadap segala-galanya kecuali mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seluruh makhluk ini, maka wajib dan wajib ain, fardu ain atas setiap orang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai kedua orang tua, mencintai anak, mencintai istri, mencintai sahabat, bahkan mencintai seluruh manusia ini. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari mencintai orang tuanya, anaknya, dan bahkan lebih dari mencintai seluruh manusia. Maka demi Allah, tidaklah kita dikatakan beriman dengan iman yang wajib sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan cintanya di dalam hati kita seperti kedudukan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Su'ila Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أحد التابعين يسأل علي رضي الله عنه، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال عجيب والله. علي رضي الله عنه بحاجة في هذا الجواب أن يلخص أمرا عظيما، فإنه ما وجد في الناس حب كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما وجد أن أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه، كان والله أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ. على الظمأ يعني العطش. هكذا كانت محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبهم الكريم صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من كل شيء. وهكذا ينبغي أن نسير وأن نكون يا أيها الإخوة العطلاء سائرين على هذا النهج، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا أعظم من كل محبة إلا من محبة الله. نعم. حضر رحمة الله سبحانه وتعالى. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang tabi'in bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang cintanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah pertanyaan yang sangat menakjubkan, pertanyaan yang mengherankan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membutuhkan jawaban yang ringkas di sini terhadap perkara yang sangat agung, yang mana tidak ada seorang pun di muka bumi ini, atau tidak ada satu kaum pun di muka bumi ini, kecintaan mereka yang lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari kecintaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata beliau? Beliau mengatakan, demi Allah, Nabi SAW lebih kami cintai dari bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami. Bahkan lebih kami cintai beliau dari air yang dingin ketika dibutuhkan saat haus. Sungguh kecintaan para sahabat Nabi SAW adalah kecintaan yang sangat hebat. Lebih cinta dari segala-galanya. Melebihi segala-galanya kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang pantas kita lakukan. Yang pantas kita jalani dan dijalani oleh seluruh manusia, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih agung dari mencintai segala-galanya kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi mahabbah laha athar wa alamat. من ذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه يعني تنصروه، وتوقروه يعني تعظموه. فيجب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حيا عليه الصلاة والسلام بيننا اليوم، فإنه والله يجب أن نفديه بكل غالي، نفديه بأنفسنا وبآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبمن على وجه الأرض جميعا. في صحيح مسلم أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يرمي النبل على المشركين يوم أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على القوم، يعني يريد ينظر ما هو الحاصل في أرض المعركة. فيقول له أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، يا رسول الله، لا تشرف، يعني لا تبرز أمام المشركين، فيصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك يا رسول الله. نحري دون نحرك يا رسول الله. فإن أبا طلحة يتمنى لو أن السهم يأتي في صدره ويصل إلى قلبه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يجب نصرته عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وعن سنته ضد كل من يعتدي على حقه الشريف وسنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا حق واجب. تذكر قول الله عز وجل: وتعزروه، يعني تنصروه. نعم. حضرين رحمة الله سبحانه وتعالى. Kecintaan ini memiliki tanda-tanda dan memiliki pengaruh-pengaruh. Di antaranya adalah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutusmu ya Muhammad sebagai saksi. Kemudian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan. Agar kalian semua beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, membela beliau dan menghormati beliau. Maka ta'zirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'zirun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ta'zim Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas setiap muslim untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di hadapan kita sekarang, wajib kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala sesuatu yang kita miliki, bapak kita, ibu kita, anak kita, bahkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Kita bela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ada. Maka oleh karena itu telah disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau memanah ketika perang Uhud untuk melawan orang-orang musyrikin. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melihat apa yang terjadi dalam peperangan tersebut. Lantas Abu Thalhah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan engkau nampak, jangan engkau keluar, jangan engkau muncul. Nanti jangan-jangan engkau terkena dengan anak panahnya orang-orang musyrikin." Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, biarlah dadaku yang terkena, asal engkau jangan tidak terkena. Biarlah anak panah itu menembus dadaku, yang penting engkau tidak terkena sedikit pun, tidak tersentuh sedikit pun." Maka di sini Abu Thalhah radhiyallahu anhu, bagaimana kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sanggup untuk mengorbankan dirinya demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita, atau demikian pula setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga membela sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk menghalangi apa saja yang akan menimpa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka di antara kewajiban kita yaitu apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ta'zimuhu alaihi salatu wassalam fa alladhi jaa fi qawlihi wa tuwaqqiru, لا بد من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون له في القلوب وعلى الألسن المحل الشريف العظيم اللائق به عليه الصلاة والسلام احترام وتقدير وتبجيل وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه في حياته لا ترفع الأصوات في حضرته، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا ترفع الآراء فوق سنته عليه الصلاة والسلام. لا يجوز. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أن يرفع الصوت بين يديه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه سمع رجلين ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهم رضي الله عنه أن يضربهما حتى علم أنهما ليس من أهل المدينة ورباء ما يعرفون الحكم، فتركهما. لما سمع صوتهما عاليا قال ترفعون أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته بالقرب من قبره عليه الصلاة والسلام لا يجوز رفع الصوت تقديرا وتبجيلا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف بالذي يقدم الآراء والأقوال والأحكام فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه ما عظم النبي عليه الصلاة والسلام حق تعظيمه. حضرين رحمة الله سبحانه وتعالى. Adapun memuliakan dan mengagungkan atau menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam firman Allah azza wa jalla, wa tuqiruhu. Maka wajib kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati-hati kita, di lisan-lisan kita, dengan pengagungan dan penghormatan yang layak. Hormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di hadapan atau di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, tidak boleh kita mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mengangkat pendapat-pendapat siapapun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, lantas ada orang yang mengangkat suaranya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, apa kata Allah azza wa jalla? Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian menyaringkan suara kalian. Maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam telah mempraktikkan dan mencontohkan bagaimana penghormatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar dua orang mengangkat suaranya di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal ini dan mendengar hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memukul dua orang ini. Tetapi setelah diketahui ternyata mereka orang asing, bukan orang Madinah, maka Umar radhiyallahu anhu tidak jadi memukul mereka dan dibiarkan. Dan dengan mengatakan, kalian mengangkat suara kalian di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau wafat, tidak boleh kita mengangkat suara kita sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Maka bagaimana kiranya di zaman ini dengan orang-orang yang lebih mengedepankan pendapat-pendapat, hukum-hukumnya, buatan-buatannya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini perkaranya lebih berbahaya lagi, para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala. Nah, lamun tsalits ba'da al-iman bi nubuwwatihi wa mahabbatihi alaihi salatu wassalam, al-musara'atu إلى طاعته عليه الصلاة والسلام. يا من يحب رسول الله، يا من يقول أشهد أن محمد رسول الله صباح مساء، عليك أن تعلم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الشهادة برهانها ودليلها المسارعة إلى طاعته عليه الصلاة والسلام. ما معنى أن يكون رسولا من عند الله؟ ما معنى أن تؤمن برسالته إذا كنت لا تطيعه؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن واجب إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أو ينهاك أو يرشدك أن تبادر وأن تطيع وأن تستجيب. هذا أمر لا خيار فيه، ليس الأمر راجع إلى رأيك وما تحب. والله تحب أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فلك ذلك، وإلى أحبب فالأمر لك. لا والله الأمر ليس كذلك. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والاجتهاد عما نهى والاجتناب عما نهى عنه وزجر، أمر واجب متعين على كل واحد منا عباد الله. وبهذا تتحقق محبته ويتحقق وتتحقق الشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام. واعلم يا عبد الله، اعلم يا أيها المسلم، اعلم يا أيتها المسلمة، أن كل خير في الدنيا والآخرة مرتبط بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد؟ تريد الجنة؟ والله إنها في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض، ما يريد، وإلا كل الأمة ستدخل الجنة، لكن هناك من لا يريد، هذا لا يدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يعني الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يريد الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام كلمة وجيزة عظيمة، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد الجنة طريقها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد رحمة الله، والله إنها في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تريد الهداية، تريد النجاة من الضلال، والله إنها في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الخير في الدنيا والآخرة مرتبط باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قوم مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, setelah mengimani kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau, adalah segera mentaati perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah pagi dan petang, wajib untuk diketahui bahwasanya syahadah ini bukan benar persaksian kita adalah bersegera mentaati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala jikalau tidak ditaati? Sebagaimana telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, tidaklah kami mengutus rasul melainkan untuk ditaati. Maka kewajiban kita apabila kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, membimbing kita, segeralah kita untuk mentaatinya. Karena perkara ini tidak kembali kepada keinginan kita, tidak kembali kepada pribadi kita, tidak demikian, tetapi wajib kita mentaati dan segera mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh perintahnya dan menjauhkan seluruh apa yang telah dilarang dan diingatkan untuk dijauhi. Ini adalah perkara yang wajib atas setiap orang. Dengan demikian terwujudlah kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terwujudlah syahadah anna Muhammad Rasulullah, persaksiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai para hadirin, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimah, sesungguhnya seluruh kebaikan dunia dan akhirat ini bergantung dan terikat pada ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kuinginkan? Ingin surga? Ada pada ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Kecuali orang-orang tidak mau masuk surga. Berarti apa para hadirin? Ketika sahabat bertanya, "Qila man ya Aba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ke Rasulullah?" Berarti apa? Ada orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat yang singkat. Man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku, melaksanakan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk surga. Dan siapa yang durhaka, tidak mau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang-orang tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin masuk surga? Tidak ada jalan kecuali hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan kecuali mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, taatlah kalian, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita hidayah, ingin kita keselamatan dari kesesatan, demi Allah ini hanya ada pada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan hidayah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat semuanya bergantung pada al-ittiba', mengikuti dan mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كما أن معصية النبي عليه الصلاة والسلام والله إن شأنها لعظيم. معصية النبي عليه الصلاة والسلام شأنها عظيم. إياك أن تتساهل، فإن العقوبة للصد والعناد ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم والله، وقد تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. الذي يعاند السنة يتعمد خلافها، هذا والله إنه يعرض نفسه لخطر عظيم. الشر كله مرتبط مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. حذاري يا عبد الله أن تتعمد ذلك، فإن هذا من أسباب وقوع أنواع الشرور وضيق النفس وتعسر الحياة. إي والله، بعض الناس اليوم يقول لا أدري لماذا حياتي منغصة، لماذا كلما طرقت بابا أجده مغلقا، أموري المادية ضعيفة، أحوالي في الأسرة مشاكل، كلما خرجت مشكلة وقعت في مشكلة، من أين أتيه؟ راجع نفسك يا عبد الله، راجع نفسك. ربما أتيت من مخالفة لأمر واحد أو ارتكاب لنهي واحد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستهن بهذا أبدا، واسمع هذا الحديث العجيب يا رعاك الله. في صحيح مسلم أن رجلا كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل بشماله، يأكل بيش بالشمال. هذه مسألة صغيرة عند بعض الناس، كل بيمينك بشمالك الأمر سهل، لماذا التشدد؟ لماذا التنطع؟ الأمر سهل، لكن في ميزان الشرع لا والله، ليس هناك قشور كما يقولون في الشريعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمين وعظيم. المهم أن هذا الرجل كان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع. كاذب، هو يستطيع لكن عنده كبر في نفسه، عنده معاندة للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه، لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي fama rafa'a yadahu ba'da dhalika ila fih. Nasallahu alaihi wa sallam. Yaduhu shullat. Asbahat ma tataharrak. Ma sabab ya ikhwa? Mu'amadah Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Mu'amadah sunnatih. Hadari iyyaka thumma iyyaka. إن سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعانده أن تتعمد مخالفته إن ذلك والله عند الله عظيم. حضرين رحمة الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam demi Allah ini perkara yang besar. Maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara yang berbahaya, waspadalah. Jangan sampai kita menggampangkan maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang melawan, membangkang dan menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumannya sangat besar. Bahkan bisa disegerakan oleh Allah azza wa jalla di dunia sebelum di akhirat. Yang membangkang dan melawan dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menghadapkan dirinya ke dalam bahaya yang besar. Dan seluruh keburukan ini berkaitan dengan menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka waspada. Jangan sengaja menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab betapa banyak orang jatuh dalam keterpurukan, kesempitan hidup, kesusahan dalam rumah tangga dan semisalnya. Satu pintu diketuk tertutup semua. Rizkinya sedikit. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi banyak. Dia akan bertanya, dari mana datangnya ini? Kita katakan, introspek dirimu. Bisa saja ini datang karena menyelisih satu perintah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau satu larangan dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak boleh untuk diremehkan selama-lamanya. Ambil bukti dan contoh sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim. Ada seorang makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia makan dengan tangan kirinya. Mungkin di hadapan sebagian orang yang namanya makan dengan tangan kiri ini perkara yang ringan. Perkara kecil. Mungkin orang mengatakan, kenapa kok harus keras bersikap seperti ini dan yang lainnya. Tetapi ingat, di pandangan manusia boleh kecil, tetapi belum tentu di dalam timbangan syariat kita. Tidak ada dalam syariat ini dikatakan kulitnya sebagaimana yang disebut oleh sebagian orang. Perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sangat mulia, yang sangat mahal, yang sangat agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang ini dengan sabda beliau, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, aku enggak bisa. Ada rada sombong dan perasaan sombong. Menolak apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya, kalau memang engkau tidak bisa, mudah-mudahan benar engkau tidak bisa untuk mengangkat tanganmu. Maka sejak saat itu ya, tidak bisa lagi dia mengangkat tangannya. Rawi mengatakan ya, tidak ada yang ya, dia tidak bisa mengangkat tangannya. Dikarenakan apa? Karena atau dia tidak mau mengangkat tangannya karena dia sombong, tidak mau menerima nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya tangan langsung stroke, yang kanan tidak bisa diangkat untuk digunakan makan? Karena dia menentang dan melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waspadalah, waspadalah dan hati-hati dan jauhkanlah. Apabila engkau mendengar suatu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan menolaknya, engkau akan membangkang, engkau akan sengaja menyelisihinya sehingga tentu kerugian dan kecelakaan yang akan kita dapatkan wa iyadzu billah. Al-amru ar-rabi' ya ayyuhal ikhwah alladhi bihi tanju bi tawfiqillah azza wa jalla wa rahmatihi هو أن تجعل التقديم بسنته وقوله عليه الصلاة والسلام قبل كل قول ورأي وحكم مهما كان قائله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا يجوز أن تتقدموا بقول أو فعل على قول رسول على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه مشكلة عظيمة في هذا العصر يا إخوة أكبر مشكلة في عالم المسلمين اليوم مع الأسف الشديد تقصير بعضهم في هذا الأمر فإن من الناس من إذا قيل له يا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يجيب إذا كان ذلك مخالفا لهواه يقول ولكن مذهبي يقول خلاف ذلك الله أكبر هل لقول أحد مجال مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له يا فلان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول والله لكن شيخ يقول بخلاف ذلك الله أكبر يقال له هذه السنة يقول لكن العرف اختلف الزمان تغير حذار يا عبد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب والله أن يكون له تقديم فوق كل قول وقبل كل رأي كل الآراء كل المذاهب كل الأقوال كل الأنظمة توضع في الأرض تحت السنة والسنة فوقها إي وربي الإمام الشافعي رحمه الله روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا أبا عبد الله أتقول بهذا الحديث أتأخذ به فغضب رضي الله عنه وأرضاه وقال أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيتني خرجت من كنيسة يعني هل تراني أمامك نصراني أرأيت في وسطي زنارا كانوا في القديم يميزون بين المسلمين وغيرهم كان أهل الكتاب يلبسون شيئا في وسطهم يسمى زنارا قال يعني هل تراني كافر حتى أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم لا أخذ به بلى على الرأس وعلى العين بلى على الرأس وعلى العين هذا محل كلام هذا محل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا يا إخوة سمعنا وأطعنا وخلاف ذلك الخطر والضلال المبين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يجب يا إخوتي أن يكون منا التسليم التام لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إن كنا نريد أن ننجو عند الله Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Poin keempat yang akan menyelamatkan seorang hamba dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan dan kita kedepankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh ucapan dan di atas seluruh pendapat dan di atas seluruh hukum. Siapapun yang mengucapkan dan hukum siapapun. Wajib kita kedepankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah. Jangan kalian mendahului di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya. Maka tidak boleh seorang pun mengedepankan ucapan maupun perbuatan siapapun di atas firman Allah dan di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengedepankan ucapan manusia di atas ucapan Allah, di atas ucapan Rasulullah alaihi wasallam, inilah dia masalah besar yang terjadi di zaman ini. Masalah yang besar terjadi di seluruh dunia adalah sebagian orang tidak mengindahkan perkara ini. Karena sebagian orang ketika dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan, oh ini pendapat si fulan, ini pendapat si fulan. Jawabannya, ini tidak sesuai dengan hawa nafsu atau tidak sesuai dengan madhab fulan dan semisalnya. Allahu akbar. Oleh karena itu, para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, adakah jalan untuk seseorang mengedepankan suatu pendapat di atas ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan. Atau kadang dikatakan, hey fulan, ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan, wah ini pendapat Rasul atau ucapan Rasul ini tidak sesuai dengan pendapat si fulan, tidak sesuai dengan Syekh fulan dan semisalnya. Maka kita katakan bahwasanya waspada dan waspada. Tidak boleh kita mendahulukan kebiasaan siapapun, dimanapun, di atas sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dikedepankan di atas ucapan siapapun, di atas hukum siapapun, wajib hanya ucapan Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikedepankan. Maka ucapan siapapun, pendapat siapapun, perbuatan siapapun, hukum siapapun, dia wajib diletakkan di bawah tanah. Di atas tanah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, telah datang dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau meriwayatkan satu hadis, lantas ada orang mengatakan, "Hai Imam, apakah engkau ambil hadis ini? Engkau ambil dan laksanakan hadis ini?" Maka di sana Imam Syafi'i rahimahullahu taala marah dengan mengatakan, "Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja sehingga engkau mengatakan apakah engkau amalkan hadis ini? Apakah engkau melihat aku menggunakan syiar salib dan semisalnya sehingga engkau mengatakan engkau ambil hadis ini?" Saya katakan, "Iya, aku ambil. Aku terima ala rasul lain. Aku patuh sepatuh-patuhnya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Inilah yang pantas terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terima, sami'na wa ata'na, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah azza wa jalla dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya ucapan orang-orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ingat, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahaya besar dan ini kesesatan yang nyata. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam ayat yang lain yang artinya, maka sekali-kali tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga menjadikan engkau sebagai hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa sempit dada, rasa sempit hati untuk menerima keputusanmu, dan mereka menerima keputusanmu dengan selapang-lapangnya. Oleh karena itu wajib atas setiap orang at-taslim, menerima selapang-lapangnya dengan sempurna terhadap hukum Allah dan keputusan dan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita ingin benar-benar selamat di akhirat kelak. Al-amr al-khamisu wal-akhir. Qulna ya adkhul imanu binubuwati alaihi salatu wassalam, wal-thani mahabbatuhu alaihi salatu wassalam, wal-thalith المسارعة إلى طاعته، والرابع تقديم قوله على كل قول، والأمر الخامس al-iktifa'u bi sunnatihi wa 'adamu az-ziyadati 'alayha. In kunta turidu an-najata wan-najaha ya ayyuha al-muslim wa ya ayyatuha al-muslim fa'allahu Allah al-iktifa'u bi sunnah wa 'adamu az-ziyadati 'alayha. فإن الخير كل الخير في السنة والزيادة عليها والإحداث في دين الله لا خير فيه بل إنه والله شر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أصحابه في افتتاح خطبه عليه الصلاة والسلام كلاما لترسخ معانيه في القلوب، فكان يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها انتبه، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله كل محدثة بدعة ورب رأيتها حسنة. قال ابن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. اليوم نسمع بدعة إيش؟ حسنة. تقول له: يا عبد الله، هذا ما عليه سنة، هذه بدعة. يقول: صحيح بدعة، لكنها بدعة حسنة. سبحان الله، بدعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وأنت تقول: لا، هناك بدعة ضلالة، هناك بدعة حسنة. هل يقدم قولك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن يا إخوة، قاعدة الشريعة هي: الواجب عليك أن تعبد الله بما يحب لا بما تحب. انتبه، هذه حقيقة مهمة يغفل عنها كثير من الناس. الشأن كل الشأن، والمهم كل الأهمية، هو أن تعبد الله بما يحبه هو سبحانه وتعالى، وليس بما تحبه أنت. إن استحسنت بعقلك أمرا تقول أتقرب به إلى الله عز وجل، ليس هذا هو الدين، ليس هذا هو التشريع. المسألة ما فيها أنك مطالب بأن تتعبد لله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء الذي يحبه الله. إذا حذار يا إخوتي من البدع والمحدثات. كل من أحدث في الدين شيئا استحسن بعقله أن يتقرب إلى الله بشيء، ليس عليه خاتم النبوة، ليس عليه طابع النبوة، فليعلم أنه أحد اثنين، يلزمه أحد لازمين ولا بد: إما القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهل شيئا من الخير وتعلمه أنت، إذا أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين الله وبما يحبه الله، أيكون مسلم هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والمحدث لسان حاله يقول: لا، أنا عندي معرفة بشيء يقرب إلى الله ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما جاء في السنة. مسألة خطيرة. أو وهو الأمر الثاني، أن لسان حال المبتدع المحدث يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا فيه خير ولكنه كتم وما بلغ. إذن يلزمه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أنه ما بلغ البلاغ المبين. وهذا والله أمر عظيم. أيجرؤ المسلم على أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إذن كل مبتدع يلزمه أحد لازمين، إما القول بجهل النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، أو أنه علمه ولكنه كتمه ولا يقول مسلم بذلك. إذن حذاري يا إخوتي من الزيادة والإحداث، يكفيك يكفيك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بلغك عبادة قيل لك هذا خير يقرب إلى الله، قل أهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قيل نعم والسنة سنة صحيحة، قل على الرأس ولا العين، أقبل وأبشر بالخير، افعل وأبشر بالخير. لكن إن كان شيئا جديدا ما كان يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدعك منه، والله لا خير فيه، والله لا خير فيه. هذا الذي أوصي نفسي به وإياك يا رعاك الله. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima. Jadi kita sebutkan untuk selamat dengan diujinya kita oleh Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mengimani kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan beliau, kemudian mencintai beliau, kemudian segera untuk mentaati beliau, kemudian yang keempat mendahulukan sunnah dan ucapan beliau di atas ucapan segala-galanya. Kemudian yang kelima sekarang, cukupkan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan ditambah. Jikalau engkau menghendaki keselamatan, kesuksesan, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimah, waspada, waspada. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, cukupkan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan ditambah-tambah. Karena kebaikan dan seluruh kebaikan ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menambah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengada-ada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak ada kebaikan di dalamnya, tetapi ini keburukan. Apapun kata orang. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi di hadapan para sahabatnya di awal khutbahnya, yang mana ucapan ini diulang-ulangi agar menancap di hati-hati dan jiwa para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sejujur-jujur perkataan adalah Al-Qur'an. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ, dan semua perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, dan semua bid'ah itu sesat. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ, dan seluruh kesesatan itu di neraka. Waspadalah wahai kaum muslimin. Jangan sampai kita melebihi apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan di sini wa khairul huda wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik cara. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan ini bukan dari hawa nafsu beliau, melainkan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, seluruh bid'ah di dalam agama ini sesat, meskipun orang menganggapnya baik. Hal ini telah ditegaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, seluruh bid'ah itu sesat sekalipun orang menganggapnya hasanah. Maka terkadang seorang kita katakan kepadanya, ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah perkara bid'ah, dia menjawab betul ini bid'ah, tetapi dia mengatakan bid'ah hasanah. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, sementara kita mengatakan bid'ah hasanah. Sungguh tidak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam agama kita. Apakah kita akan apakah pendapatmu lebih kita kedepankan di atas ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ingat, kaidah syariat kita, kaidah agama kita, prinsip beragama kita, beribadahlah kepada Allah dengan apa yang dicintai oleh Allah, dan jangan beribadah kepada Allah dengan apa yang kita cintai sendiri. Oleh karena itu, waspadalah wahai kaum muslimin. Ini adalah perkara yang sangat penting, kaidah yang sangat mulia, yang wajib dipahami oleh setiap orang. Jadi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan apa yang dicintai oleh kita. Tidak boleh kita menganggap sesuatu itu hasan, bagus, dan kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ini bukan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masalah ini adalah kita dituntut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan petunjuk Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waspada dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama, meskipun itu dianggap baik oleh akal manusia, karena apa saja yang dibuat-buat oleh manusia ini tidak memiliki cap, tidak memiliki setempel kenabian. Dan ketahuilah, orang yang berbuat seperti ini tidak akan lepas dari dua perkara. Dan orang yang berbuat seperti ini kelazimannya salah satu dari dua perkara. Yang pertama, kemungkinan pertama, dia akan mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kebaikan ini dan kita yang mengetahuinya. Rasul tidak tahu, engkau yang tahu. Berarti apa? Engkau lebih tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Layakkah seorang muslim mengatakan demikian? Aku lebih tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Akulah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi tidak akan pernah ada seorang muslim yang akan mengatakan demikian. Dan orang seperti itu, lisanul hal, keadaannya menunjukkan bahwasanya aku memiliki ilmu dan Rasul tidak punya ilmu. Dan ini permasalahan atau masalah yang sangat berbahaya. Kemungkinan yang kedua, orang yang berbuat seperti itu mengada-ada dalam agama dan mengatakan ini hasanah, kemungkinannya yaitu lisanul hal, keadaannya menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kebaikan tersebut, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikannya. Berarti secara tidak langsung kita telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat dan tidak menyampaikan agama ini dengan sempurna. Beranikah seorang muslim menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat? Tidak pernah akan berani. Maka orang yang berbuat bid'ah dalam agama ini, ada, dia akan jatuh dalam dua kemungkinan. Pertama, dia akan menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam jahil. Yang kedua, dia akan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat, dan tidak pernah akan ada seorang muslim yang sanggup untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Waspada para hadirin, jangan sampai menambah-nambah apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau nampak suatu ibadah dihadapkan kepada kita, kita tanya, apakah ini bagus? Jikalau dikatakan bagus dan telah dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan laksanakan. Dan ini kabar baik dan kabar gembira insyaallah taala. Tetapi jikalau itu sesuatu yang baru, yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dia dan tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbul arsyil karim an yu'inani wa iyyakum 'ala al-qiyam 'ala qiyam bi haqqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam alayhi. كما سأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, guru kita menutup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb Arasy yang mulia dan agung. Allah bantu kita untuk melaksanakan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni seluruh dosa kita yang nampak maupun tersembunyi, yang kecil maupun yang besar. Dan itulah ya akhir dari jumpa kita pada kesempatan malam ini, dan kita ucapkan bagi guru kita, jazallahu fadilata syekhina khairul jaza wa ja'ala dzalika fi mawazin hasanati yaumil qiyamah. Dan itulah dia yang bisa disampaikan oleh Syekh pada kesempatan malam ini, dan tidak ada tanya jawab karena besok sebelum subuh beliau sudah berangkat ke Jakarta dan jam 11 sudah terbang ke Madinah insyaallah taala. Kita doakan guru kita, Syekh kita, dijaga oleh Allah azza wajalla, hafizallah syekhana wa ahlahu fi safarihi wa tirhalihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.